Maka apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu? Atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun?